Kita panggil Nisa Octavia dari Pati ini ya. Silakan cek Nisa Octavia. Bungaku. Tepuk tangan buat Nisa. Malulah kita kalau kita bikin onar terus ya. Sebentar bos. Ini loh, sumpah demi Tuhan saya bilang, demi Tuhan ya. Saya merinding dengar suaranya Nisa. Saya enggak bohong. Maka dari itu kita malulah ya kalau kita menonton dangdut kok gelut ae. Mabuk ae. Wong sing cilik semene kelas 5 SD wis sinter iso berkreasi ya, Pak ye. Berkreativitas ya. Oke, saya ngulangi lagi, bungaku. Ulangi ya. Ayo. Oh. tangan dulu buat Nisa. Wah, gak nyangka banget ya saya ya.